ni'matallahi alaikum, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan penjelasan dari hadis ini, perlu kita ketahui bahwa lafaz hadis ini yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, "Unzuru ila man huwa asfala minkum," dan seterusnya, lafaz hadis ini yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bukan riwayat muttafaqun alaih sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di sini. Yang sahih ini adalah lafaz yang diriwayatkan, yang terdapat di dalam sahih Al-Imam Muslim. Adapun lafaz yang terdapat di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim itu berbeda, berbeda redaksinya, lafadznya berbeda. Yang terdapat dalam riwayat muttafaqun alaih, Nabi SAW beliau bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi minal mali wal khalqi, falyanzur ila man huwa asfala min." Ini lafaz yang terdapat dalam riwayat muttafaqun alaih. "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaih," apabila salah seorang kalian melihat, "man fuddila alaih," melihat kepada orang yang lebih darinya, yang memiliki kelebihan darinya, "minal mali wal khalqi," dari sisi harta, dia memiliki harta yang lebih, "wal khalqi," dari penciptaan, dia memiliki tubuh yang indah, dia memiliki tubuh yang bagus, dan seterusnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "falyanzur ila man huwa asfala min," maka hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih di bawahnya dalam urusan dunia, baik dari sisi harta maupun dari sisi penciptaan. Ini lafaz yang terdapat dalam riwayat muttafaqun alaih. Adapun lafaz yang terdapat yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di sini, yang sahih wallahu ta'ala a'lam, ini adalah lafaz yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini sebagaimana yang telah kita sampaikan, menjelaskan kepada kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, kepada kita semua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, bahwa cara untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah an-nadharu ila man huwa dunahu min umurid dunya, yaitu dengan kita melihat, kita memperhatikan orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia. Naam, itu cara untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia, kita senantiasa melihat orang-orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia, baik dari sisi harta maupun yang lainnya, maka kita akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah al-qana'ah, kita akan mudah bersyukur kepada Allah. Kita akan menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, warḍa bima qasamallahu lak, takun min ashkarin nas au takun min agnan nas." Kata Nabi, "Wahai Abu Hurairah, hendaknya engkau ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu." Yakni hendaknya engkau merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadamu. Takun min asykarin nas. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, takun min agnan nas. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia, dalam perkara dunia, kita akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kata salah seorang ulama ussalaf, "Wajadtu atwalan nasi gomman al-hasud wa ahna'ahum aishan al-qanu'." Kata salah seorang ulama ussalaf, "Wajadtu atwalan nasi gomman al-hasuda." Aku mendapati bahwa manusia yang paling panjang kesedihannya, dia merasakan kesedihan yang panjang, siapa mereka? Al-hasud. Orang-orang yang ditimpa penyakit hasad, iri. Dia tidak senang, dia tidak suka apabila saudaranya mendapatkan kenikmatan. Itulah manusia yang paling panjang kesedihannya. Wa ahna'ahum aishan al-qanu. Sedangkan manusia yang paling tenang hidupnya, yang paling bahagia hidupnya adalah al-qanu. Orang-orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah ahna'ahum aishan. Manusia yang paling tenang hidupnya, yang paling bahagia hidupnya. Naam, karena dia merasa cukup dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta la qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Idza ma kunta la qalbin qanu'in, jika engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka kamu sama seperti raja dunia. Orang yang memiliki hati yang qanaah, dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya, sebagaimana raja dunia juga merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi orang yang memiliki sifat qanaah itu jauh lebih tenang hidupnya, jauh lebih bahagia hidupnya dibandingkan mulukud dunia, raja-raja dunia. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila kita ingin menjadi seorang yang mudah bersyukur kepada Allah, kita ingin menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan, kita melihat orang-orang yang lebih di bawah kita dalam urusan dunia. Itu akan menjadikan kita mudah bersyukur kepada Allah, akan menjadikan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyempitkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan kalian, yang melebihkan sebahagian kalian di atas sebahagian yang lainnya dalam hal harta, dalam hal rezeki. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lihatlah, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyempitkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka manusia yang membagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum, kamilah kata Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan rezeki kepada manusia dalam kehidupan dunia mereka. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, sehingga kami mengangkat derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Salah seorang ulama ussalaf mengatakan, ta'ammaltu hadhil ayah fa'alimtu annal kismata minallah fama hasadtu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Salah seorang ulama ussalaf mengatakan, ta'ammaltu hadhil ayah, aku telah merenungi ayat ini, yaitu ayat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang telah membagikan rezeki kepada manusia dalam kehidupan dunia ini. Ta'ammaltu hadhil ayah, aku telah merenungi ayat ini, fa'alimtu annal kismata minallah, maka aku pun mengetahui bahwa pembagian itu datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini. Fama hasadtu ahadan, maka aku pun tidak pernah hasad, aku tidak pernah iri kepada seorang pun terhadap kebaikan, terhadap kenikmatan, terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastaw'iba ajalaha fattakullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibqa'u rizqi ayatlubahu bima'siyatillah fa innallaha azza wa jalla yunalu ma'indah illa bita'ati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, suatu ketika Jibril alaihi salam meniupkan ke dalam jiwaku dan memberitakan kepadaku bahwa satu jiwa tidak akan merasakan kematian hingga sempurna ajalnya, hingga sempurna rizki yang telah ditetapkan untuknya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa ajminu fi talab, dan hendaknya kalian berbuat baik di dalam mencari rizki. Yani hendaknya kalian mencari rizki, mencari harta dengan cara yang halal, Wala yahmilannakum istibqa'ur rizqi ayatlubahu bima'siyatillah. Jangan sampai lambatnya rizki yang datang kepada kalian, kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, keutamaan yang pertama yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia. Dia akan mudah bersyukur kepada Allah, dia akan menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Adapun sebaliknya, sebaliknya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila kita senantiasa melihat ke atas, melihat orang yang lebih di atas kita dalam urusan dunia, baik dari sisi harta maupun yang lainnya, maka itu akan menyebabkan kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak akan ada habisnya. Seorang yang melihat ke atas tidak akan ada habisnya ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Wahada ghalibun nas, wahada kathirun minan nas. Dan ini banyak dari kalangan manusia. Mereka suka melihat ke atas dari sisi dunia. Wa za'amu anna miftah as-sa'adah an-nadhar ila man huwa fawqa min umuri dunya. Dan manusia mereka menyangka, mereka mengira bahwa kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan, kunci ketenangan hidup, kunci kesuksesan hidup di dunia, mereka menyangka itu dilihat dengan, yakni dengan melihat orang yang lebih di atasnya dari sisi dunia. Melihat orang yang berhasil, melihat orang yang memiliki harta yang melimpah. Naam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini adalah sangkaan yang batil, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk melihat ke bawah dari sisi dunia, bukan melihat ke atas. Sebab apabila kita melihat ke atas, kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak akan ada habisnya. Itulah sifat manusia, selalu merasa kurang dengan kenikmatan dunia, tidak pernah puas dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, selalu merasakan kekurangan dan kekurangan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian wahai manusia cinta kepada harta dunia dengan kecintaan yang sangat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, daripada kehidupan akhirah. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadaruna al-akhirah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian lebih cinta kepada kehidupan dunia dan kalian meninggalkan akhirah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia mereka sangat besar kecintaannya terhadap al-khair, yang dimaksud adalah al-mal, terhadap harta dunia. Sehingga mereka selalu merasakan kekurangan dan kekurangan, tidak pernah puas dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini apabila kita melihat ke atas. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya anak Adam ini manusia, mereka diberikan satu lembah berupa emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka mereka akan menginginkan lembah yang kedua. Subhanallah, diberikan satu lembah berupa emas, naam, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pengen yang kedua. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidaklah yang memenuhi mulut anak Adam itu, tidaklah yang memenuhi mulut manusia kecuali tanah. Yakni mereka tidak akan berhenti untuk mengejar dunia, tidak pernah puas dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, sampai mereka mati, masuk ke dalam tanah. Baru mereka berhenti mengejar dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapa yang bertobat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man human la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada dua golongan manusia yang tidak pernah merasakan kekenyangan, tidak pernah merasakan kepuasan. Siapa mereka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama, golongan yang pertama adalah talibu ilmin, para penuntut ilmu, para pencari ilmu, seorang yang merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu, dia tidak akan pernah puas dengan ilmu tersebut. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa talibu dunya, dan para pencari dunia, hamba-hamba dunia, budak-budak dunia, yang tidak pernah puas dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ta'isa abdi dinar wad dirham wal qatifah, in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta lam yardha. Dalam sahih Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, celakalah, binasalah hamba-hamba dunia, budak-budak dunia, in u'tiya radhiya, jika mereka diberi dunia maka mereka senang, mereka ridha, wa illam yu'ta lam yardha, dan jika mereka tidak diberikan dunia maka mereka tidak ridha, mereka tidak senang. Inilah hamba-hamba dunia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang tidak pernah puas dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Waliyadzubillah, nas'alullaha ta'ala al-afiyata was-salama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia ini itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dunia ini juga diberikan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nikmat, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmatul ammah, nikmat secara umum. Apa yang dimaksud dengan nikmat secara umum? Yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada jasad-jasad manusia, tubuh-tubuh manusia, berupa makanan, minuman, kesehatan, dan seterusnya. Maka kenikmatan ini tidak hanya diberikan kepada kaum mukminin, tapi juga diberikan kepada orang-orang kafir, bahkan hewan sekalipun. Oleh karena itu, kita melihat orang-orang kafir, mereka memiliki harta yang melimpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dunia ini bagi mereka, orang-orang kafir, itu ibaratnya seperti al-jannah, seperti syurga yang penuh dengan kenikmatan. Naam. Adapun bagi orang-orang yang beriman, dunia ini ibaratnya seperti as-sijin, seperti penjara yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan ujian, yang terkait, yang terikat dengan perintah dan larangan. Adapun orang-orang kafir, dunia ini bagi mereka seperti syurga yang penuh dengan kenikmatan. Naam, mereka tidak mengenal al-halal wal-haram, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia ini kepada mereka. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijunul mu'min wa jannatu al-kafir. Dunia ini bagi orang-orang yang beriman itu seperti penjara. Naam, terikat dengan perintah dan larangan. Adapun bagi orang-orang kafir, dunia ini seperti syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia ini kepada mereka, yang menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kanatid dunya ta'adilu indallahi janaha ba'udha ma saqa kafira minha syurbatama. Kalau seandainya dunia ini, kata Nabi, memiliki nilai, memiliki harga sebesar sayap nyamuk, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir walaupun seteguk. Kita melihat orang-orang kafir, mereka minum sepuasnya, mereka makan sepuasnya, mereka bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, yang menunjukkan bahwa dunia ini tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ni'matul ammah, ni'mat secara umum. Tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki iman. Kemudian yang kedua adalah ni'matul khassah, ni'mat yang khusus. Apa yang dimaksud ni'mat yang khusus? Yaitu ni'mat al-iman wal-amalus salih. Nikmat iman dan amalan saleh. Ini nikmat yang khusus, yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha azza wajal qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna allaha jalla wa ala yu'ti ad-dunya man yuhibbuhu wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagikan akhlak-akhlak di antara kalian, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga membagikan rizki di antara kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dunia ini kepada orang mukmin dan juga kepada orang kafir. Wala yu'tid din illa man yuhib. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan nikmat agama ini, nikmat iman wal amalus salih, kecuali kepada orang yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu berupa harta, kesehatan, kesempatan, kekuatan, diberikan keturunan anak yang saleh, dan seterusnya dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita menjadikan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat dari sebuah kenikmatan. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat apa saja, lalu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat dari sebuah kenikmatan. Adapun sebaliknya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmat harta ataukah yang lainnya, namun nikmat tersebut tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, bahkan sebaliknya, kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pada hakikatnya bukanlah kenikmatan, itu adalah musibah, bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Kata Salama bin Dinar rahimahullah, setiap kenikmatan yang kamu dapatkan dari Allah, nikmat apa saja, setiap kenikmatan yang engkau dapatkan dari Allah, namun tidak menyebabkan engkau semakin dekat dengan Allah, itu adalah baliyah, bencana, musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjadikan harta yang kita miliki itu sebagai wasilah, sebagai sarana, perantara, jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Menjadikan kita hamba dunia, budak dunia, cinta terhadap dunia, takut apabila hilang dunianya, sehingga dia takut berinfak, bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal itulah hakikat harta yang dia miliki, apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah At-Takatsur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian At-Takatsur. Yang dimaksud dengan At-Takatsur, kata para ulama, adalah At-Tafakhur bima indahu minat dunya, yaitu berbangga dengan apa yang dia miliki dari dunia. Alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian At-Takatsur, yaitu berbangga dengan apa yang kalian miliki dari dunia. Terkhusus kebanggaan itu kembali kepada tiga hal, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, At-Tafakhur bizawjah, berbangga dengan istri. Naam, bangga dengan istri yang cantik, bangga dengan istri yang putih, bangga dengan istri yang banyak, bangga dengan istri yang tinggi, dan seterusnya. Ini yang pertama, At-Tafakhur bizawjah, berbangga dengan istri. Kemudian yang kedua, At-Tafakhur bil aulad, berbangga dengan anak, dengan anak keturunan yang banyak. Dan yang ketiga, At-Tafakhur bil amwal, berbangga dengan harta yang melimpah. Maka tiga hal ini, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, secara tabiat manusia itu condong, senang dan cinta kepada tiga hal ini, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta yang melimpah. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, Allah jalla wa ala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata' al hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, telah dijadikan kecintaan pada diri manusia cinta terhadap syahwat. Apa itu? Minan nisa, cinta kepada para wanita. Wal banin, cinta kepada anak-anak. Wal qanatirin muqantarah, cinta kepada harta yang melimpah. Minad zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, dan seterusnya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan-perhiasan dunia, itulah kenikmatan-kenikmatan dunia yang akan sirna. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik. Sehingga seorang yang akil, seorang yang berakal, tentu dia akan memilih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang bersifat sementara. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau membaca ayat ini, Alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu adam mali mali, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu lin nas. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, maka manusia, anak Adam, mereka mengatakan, hartaku, hartaku. Wahal laka min malika illa ma akalta fa afnaita. Dan tidaklah engkau, wahai manusia, memiliki harta kecuali tiga. Jadi harta manusia ini hanya ada tiga. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ma akalta fa afnaita. Yang pertama, apa yang dia makan hingga habis. Naam. Kemudian yang kedua, aw labista fa ablaita. Apa yang dia pakai hingga usang, hingga rusak. Aw tasaddaqta fa amdaita. Atau apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa amda. Maka itu yang akan sampai kepada Allah dan dia akan mendapatkan balasannya. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu bukan hartanya, itu bukan miliknya. Itu akan pergi dan meninggalkannya dan akan menjadi milik ahli warisnya. Anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu lak. Kata salah seorang penyair, anta lil mali idza amsaktahu. Engkau akan dimiliki oleh harta. Yakni harta itu akan memilikimu. Akan menjadikan engkau sebagai budak harta, hamba harta. Kapan itu? Idza amsaktahu. Apabila engkau menahan harta itu. Engkau simpan, engkau kumpulkan, engkau tahan. Maka harta itu akan memilikimu, akan menjadikanmu sebagai budak harta. Fa idza anfaqtahu fal malu lak. Namun sebaliknya, apabila engkau menginfakkan harta itu, engkau mensedekahkan harta itu, fal malu lak, maka harta itu akan menjadi milikmu. Kamu yang akan memiliki harta itu dan engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini keutamaan yang pertama yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia. Apa keutamaannya? Dia akan mudah bersyukur kepada Allah. Dia akan menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah fusulu as-sa'adah. Orang yang suka melihat ke bawah dalam urusan dunia, dia akan meraih dan mendapatkan kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirah. Betapapun susahnya kita, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, pasti di sana ada yang lebih susah daripada kita. Betapapun sulitnya kita, pasti di sana ada yang lebih sulit daripada kita. Sehingga apabila kita senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia, itu akan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan akan mengajarkan kepada kita untuk bersikap tawadhu, rendah hati, dan senantiasa berupaya semangat untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullahu taala, hadzal hadithu jami'un li anwa'il khair, bahwa hadis ini adalah merupakan hadis yang mencakup berbagai macam kebaikan. li'annal insan idza ra'a man fuddila 'alaihi fid dunya talabat nafsuhu mithla dalik. Karena manusia ini apabila dia melihat orang yang lebih darinya dari sisi dunia, talabat nafsuhu mithla dalik, maka jiwanya akan menuntut untuk menjadi seperti orang tersebut. Wastasghara ma indahu min ni'matillahi azza wajal, sehingga dia pun meremehkan, merendahkan, mengecilkan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa harisa 'alal izdiyadi liyalhaqa bidzalika aw yuqaribu, dan dia pun bersemangat untuk mengumpulkan harta, semangat untuk memperbanyak harta, semangat untuk menambah harta. Liyalhaqa bidzalika, tujuannya agar bisa mengejar orang tersebut. Au yuqaribu, atau paling tidak mendekatinya. Yakni 11-12 lah dalam urusan dunia. Wa hadha huwal mawjud fi ghalibin nas, dan ini banyak terjadi di kalangan manusia. Mereka suka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Naam. Saling mengejar antara satu dengan yang lainnya dalam urusan dunia. Wa hadha huwal mawjud fi ghalibin nas, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Wa amma idza nadhara fi umuri dunya ila man huwa dunahu fiha, adapun apabila seseorang dia senantiasa melihat ke bawah, melihat orang-orang yang lebih di bawahnya dalam urusan dunia, zaharat lahu ni'matullah fasyakaraha wa tawadha'a wa fa'ala al-khaira, maka akan nampak baginya nikmat Allah sehingga dia pun bersyukur kepada Allah, dan dia bersikap tawadhu, rendah hati, dan dia pun semangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Taib Allahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.